والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kami ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayat al-ahkam, dan kita masuk min ayat at-talaq, ayat-ayat tentang perceraian. Al-ayatul ula, yang kemarin kita sudah baca ayatnya, ini surat At-Talaq ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsulidda. Wahai nabi, jika kalian menceraikan istri-istri, fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka liiddatihinna, di saat mereka nanti waktu yang siap untuk menjalankan iddah, wahsul iddah, dan hitunglah waktu itu. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan pula mereka keluar illa yatina bihasyatin mubayyinah, kecuali mereka mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, zina dan yang semisalnya, mubayyinah, dengan terang-terangan, dengan jelas. Wa tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Mamaya ta'ja hududallah faqad zalama nafsa. Dan pada siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, maka sungguh dia telah membalimi dirinya. Ratadrina Allah yuhdisu ba'da dhatika amra. Kamu tidak mengetahui, mungkin Allah mengadakan setelah itu perkara yang lain. Ikhwanifidina azani wa azakumullah. Kita lihat sekarang al-ma'na al-ijmali dari ayat ini. Qala al-Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, yunadi Allah Ta'ala nabiyahu sallamu alaihi wa alihi wa sallam biwasfi tubuwah. Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kenabian. Ya ayuhan nabi. Allah panggil dengan sifat nubuah. Lil idzan bi anna ma yuwajjihu ilaihi min al-ahkam shadi'un an wahyillahi lahu. Untuk pemberitahuan bahwasanya apa-apa yang Allah berikan arahan kepadanya dari hukum-hukum itu sumbernya munculnya dari wahyu Allah. Summa yuwajjihu al-hitab ila al-ummah. Kemudian Allah mengarahkan pembicaraan kepada umat. Bayamurhum idza aradu talaqa nisa'ihim. Allah perintahkan mereka. Naam. Idza aradu talaqa nisa'ihim, jika mereka ingin menceraikan istri-istri mereka, ayutallibuhunna iddatin mutaayyinatin. Hendaknya mereka diceraikan di waktu masa iddah yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan. Kapan masa iddah yang telah ditetapkan itu? Dalika bi ayyaqa'a talaqu wa hiya hamilun. Jadi tatkala talak itu jatuh dan istrinya dalam keadaan hamil, itu waktu iddah yang telah ditetapkan. Jadi silakan menceraikan istrinya tatkala dalam keadaan hamil. Aw fi tuhrin lam yajmi'ha fihi, atau tatkala istrinya dalam keadaan suci yang belum pernah dikauli di masa suci itu. Itulah masa-masa seorang suami boleh untuk menjatuhkan talak kepada istrinya di masa-masa yang mereka siap untuk menjalankan masa iddahnya. Nah, fa illa hina idin tusha'u fi iddatin muta'ayyinatin. Karena baik perempuan itu ketika itu telah memulai di masa iddah yang telah ditentukan. Al-hamil tabtadi'u iddata hamil. Orang yang hamil tatkala diceraikan, maka dia memulai masa iddahnya tatkala hamil. Dan nanti selesai iddahnya tatkala melahirkan. Wallati fi tuhrin lam jami'ha fihi. Dan perempuan yang dalam keadaan suci yang belum digauli, tabtadi'u iddata haidhin, maka memulai masa iddahnya tatkala datang haid setelahnya. Setelah masa sucinya dilewati, dan di masa suci itu, dia belum pernah digauli suaminya, satu talak, maka masa iddahnya dimulai tatkala haid. Amma idza talaqaha haidun, adapun jika suaminya itu menceraikannya tatkala dia dalam keadaan haid, fa innaha ta'taddu bil haidati allati talaqaha fiha, maka perempuan tadi menjaga masa iddah bil haid yang talaqaha fiha, yang suaminya menceraikannya padanya. Dan menceraikan istri dalam keadaan haid ini walak bini, dilarang. Wa idza talaqa fi tuhri jama'aha fi, jika istrinya diceraikan dalam keadaan dia di masa suci tapi sudah pernah digauli oleh suaminya, fatinau la yadri hal nasha min hadzal jima' hamlun, maka dia tidak tahu atau akan tumbuh dari jima itu kehamilan. Batatat tapi kalau dia menjalankan masa itu dengannya, awalam yansa batatat bil haid, atau tidak tumbuh kehamilan kalau dia menggunakan haidnya sebagai masa iddah. Walam yutalliqaha hina idzin bi iddatin muddayyah, maka dia tidak menceraikannya ketika itu di masa iddah yang telah ditentukan. Nah, jadi sini perempuan-perempuan itu boleh untuk diceraikan. Yang pertama, tatkala dia dalam keadaan hamil. Yang kedua, tatkala dalam keadaan suci dan belum digauli oleh suami. Nah, yang tidak boleh untuk diceraikan tatkala istrinya dalam keadaan haid. Yang kedua, tatkala sedang suci, tapi di masa suci itu sudah sempat digauli oleh suaminya. Nah, ini tidak boleh untuk diceraikan, nunggu, ya. Nunggu sampai datangnya haid, selesai haid, masuk masa suci, maka boleh untuk diceraikan. Baik. Qala summa ya'muru Allah ta'ala bidhabti al-'iddah la taltabis. Kemudian Allah memerintahkan untuk meneliti masa iddah supaya tidak terjadi kerancuan. Karena al-amr khatirun. Karena perkara ini berbahaya. Walihada ta'aqubahu bil amri bit taqwa haitsu qala wattaqullaha rabbakum. Baik, karena itu Allah ikutkan dengan perintah untuk bertakwa. Kalau menyatakan wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah yang di Rabb kalian. Summana al-azwaj ayyukhrijun nisaa al-mutallaqat min buyutihinna. Kemudian Allah melarang kepada para suami untuk mengeluarkan istri-istrinya yang telah diceraikan dari rumah-rumah mereka. Rumah yang terakhir dia tinggal di situ selama ini. Walahunna ayahrujna. Dan Allah juga melarang mereka, para istri yang telah diceraikan, untuk keluar dari rumahnya. Lianna baqahunna bilhuyut. Karena tetap tinggalnya dia, ya, sang perempuan itu di rumah-rumah, akrabu lil maili ilaihin, itu lebih dekat untuk suaminya itu condong kepadanya. Jadi selama masa iddah itu nunggunya tetap di rumah. Nah, tidak boleh dia pulang ke rumah orang tuanya. Atau mungkin sebaliknya, suaminya yang pulang ke rumah orang tuanya tidak boleh. Harus masih satu rumah tatkala masa iddah. Ya. Talak raj'i, ya. Talak satu dan talak dua. Ya. Masa iddah dijalani perempuan yang talak satu dan talak dua masih menunggu menyelesaikan masa iddahnya di rumahnya. Mas suaminya dan bersama suaminya. Nah, kenapa? Jadi di sini lebih dekat suaminya untuk kembali condong senang kepada istrinya. Wa aisyaru li irja'ihinna, dan lebih gampang untuk rujuk. Hanya itu bukan waktu yang sebentar, 3 kali haid, 3 bulan, serumah dengan suaminya itu yang telah menjatuhkan talak kepadanya, yang di situ dia juga memasakkan, mencucikan, Baik. Yang ada kemungkinan besar untuk kemudian rujuk dengan berjalannya waktu, nah, dengan kembalinya ketenangan pikiran masing-masingnya, mungkin kemudian berubah pikiran dan rujuk akhirnya. 3 bulan bukan waktu yang sebentar untuk menunggu masa iddah. Maka di situ Allah larang untuk mereka meninggalkan rumahnya, tetap di rumah itu. Nah, lain akan bisa gampang jika rujuk. Waswalu lahum la, dan lebih menjaga bagi perempuan itu. Naam. Walihada bayyana al-hikmah fi qawlihi. Maka itu Allah jelaskan hikmah dalam firman-Nya, la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu enggak tahu, mungkin Allah akan tumbuhkan. Nah, setelah itu, ya, mungkin dengan tetap di rumah akhirnya tumbuh kembali perasaan senangnya. Nah, sang suami mungkin kemudian tumbuh memaafkan istrinya sehingga rujuk kembali. Nah, tidak tahu kita. Ya. Setelah itu, dibalik itu, maka itulah hikmahnya. Nah, tetap diperintahkan di rumahnya. Orang pulang ke rumah orang tuanya. Baik. Wastasna min dhalika. Kalau mengecualikan hal itu, ma'idha atatil mar'atu wa yastakbahu syar'an wa 'urfan. Jika sang perempuan itu menjalankan apa-apa yang dianggap jelek oleh syariat atau oleh kebiasaan masyarakatnya. Naam. Zina. Fa inna la haraja ala zawj bi ikhrajiha hina idzin, maka tidak masalah bagi sang suami untuk mengeluarkan istrinya ketika itu. Disuruh untuk meninggalkan rumahnya. Ternyata bukti berzina. Naam. Tapi jika tidak, maka tidak boleh pergi sang suami untuk mengusir istrinya ke rumahnya. Tetap tinggal di situ menyelesaikan masa iddah. Nah, jika selesai masa iddahnya, baik, maka dia pun mungkin pulang ke rumah orang tua. Baik. Ini khana tuwitina azani wa azakumullah. ثم بين سبحانه أن هذه الأحكام من شرعه. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya hukum-hukum ini adalah dari syariat-syariat Allah. Wa anna man ta'addaha, dan barang siapa yang melanggarnya, faqad dzalama nafsahu, maka dia telah menzalimi dirinya. Baik. Itu al-ma'na al-ijmali dari ayat ini. Kemudian, apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, isbatu risalati Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Tetapkan risalah untuk Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah memanggil, ya ayyuhan Nabi. Yang kedua, al-hitab al-muwajjah ilaihi asmalul ummah. Bahasanya khitab, pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi itu mencakup untuk umatnya. Mencakup untuk umatnya. Jika kamu, wahai Nabi, menceraikan istrimu, maka ceraikanlah di masa yang mereka siap menjalankan iddah. Ini bukan hanya untuk istri Nabi, tapi juga untuk seluruh kaum muslimin. Yang ketiga, ibahatu talaq. Bolehnya perceraian. Tentunya tidak bermudah-mudah dalam masalah perceraian. Baik. Yang keempat, Wujubu khalil talaki lil iddah. Wajibnya talak itu di masa sang istri siap menjalankan iddah. Padahalika fi anna bi'ayya taliqaha hamilan. Yani menceraikannya dalam keadaan hamil. Au tahiran min ghair jima'in. Atau dalam keadaan suci yang belum dikauli. Nah, itu masa-masa perempuan siap untuk menjalankan masa iddah. Jadi tidak asal kemudian menceraikan istrinya tanpa tahu kapan waktu yang diperbolehkan. Ya. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang mereka belum mengetahui hukum-hukum tentang perceraian. Nah, sehingga mereka menjatuhkan talak tanpa ilmu di waktu-waktu yang dilarang untuk menceraikan istrinya. Nah, ada yang menganggap talak di masa hamil itu tidak boleh, padahal itu yang diperbolehkan. Mereka mentalak dalam keadaan istrinya haid. Mereka mentalak dalam keadaan istrinya suci tapi sudah digauli di masa sucinya. Nah, ini banyak kaum muslimin yang mungkin belum mengetahuinya. Baik. Kemudian yang kelima. Tahrimu talakil mar'ati fi tuhrin jama'ha fi illa tahmilah. Haramnya menceraikan perempuan di masa sucinya, di masa suci yang sudah dikauli, di masa suci kecuali jika dia dalam keadaan hamil. Nah, karena perempuan yang hamil tidak haid. Nah, maka tatkala di masa hamilnya sudah dikauli, kemudian beberapa hari diceraikan tidak apa-apa. Nah, karena bolehnya menceraikan istri di masa hamil. Tapi di masa suci yang sudah dikawali padanya, maka haram hukumnya. Yang keenam, tahrimu talakil haid hatta tathar illa man la iddata alaiha. Haramnya tolak, haramnya menceraikan istri yang dalam keadaan haid sampai suci dia, sampai datang masa sucinya. Kecuali orang yang tidak memiliki masa iddah. Tidak memiliki masa iddah. Nah, yang tidak haid, ya, perempuan-perempuan yang tidak haid, mungkin belum pernah haid atau sudah tidak haid lagi. Yang ketujuh, wujubul inayati bil iddah bil ghabtiha. Wajibnya untuk perhatian dengan masalah iddah ini. Dengan betul-betul menelitinya, memperhatikannya. Yang ke-8, annal inayata biha min taqwallah. Bahwasanya perhatian dengan masalah ini termasuk ketakwaan kepada Allah. Perhatian dengan masalah iddah ini ya, termasuk rangkaian takwa kepada Allah. Yang ke-9, ahamiyatu aqdin nikah. Pentingnya akad nikah. 6. Jadi pentingnya aqdun nikah. Yang ke-10, takhrim ikhrajil mar'a minal bait ba'da talaq hatta tantahiya al-iddah. Haramnya mengeluarkan perempuan dari rumah setelah ditalak sampai selesai masa iddahnya. Nah, sampai selesai masa iddah ya haram untuk disuruh pulang ke orang tuanya. Yang ke-11, tahrimu khurujiha minal bait ba'da talaqi hatta tantayyal iddah. Haramnya sang perempuan itu keluar dari rumah setelah ditalak sampai selesai iddahnya. Sampai keluar iddah, sampai selesai masa iddah. Tidak boleh dia meninggalkan rumahnya. Tidak diusir, tidak disuruh pulang. Tapi dia kemauan sendiri ke rumah orang tuanya, tidak boleh. Nah, tanpa alasan. Jika ada sebabnya, dalam rumahnya ngontrak dan habis masa kontraknya di tengah-tengah masa iddah, ya dia harus pergi dari rumah itu. Nah, yang ke-12, jawazu ikhrajiya minhu idza atat bima istahbahu syar'an aw 'urfan. Bolehnya mengeluarkan perempuan itu dari rumahnya jika sang perempuan itu menjalankan perbuatan yang dianggap jelek oleh syariat dan juga masyarakat. Yang ke-13, anna syara'i Allah Ta'ala hududun, bahwa syariat-syariat Allah itu batasan-batasan. Likaunia tamna'u makan tukhattiha wa ta'diha, yang akan menghalangi orang yang akan melangkahinya dan melanggarnya. Nah, di batasan. Tidak bisa dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Yang ke-14, karena tadi hudud Allah zulmun linafs, bahwasanya pelanggaran hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah termasuk adalah kezaliman terhadap dirinya. Yang ke-15, anna nafsal mati amanatun indahu yalzamuhu ihsanun ihsanu li ayatiha. Jiwa seorang itu amanah di sisinya. Jiwa ini amanah. Maka wajib untuk berbuat baik dalam rangka menjaga dirinya, menjaga amanah ini. Maka tidak boleh mendzalimi diri kita sendiri karena diri kita itu amanah. Ya. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh menjalankan perkara-perkara yang nantinya akan berimbas kejelekan untuk dirinya. Nah, kewajiban menjaga dirinya karena ini adalah amanah. Yang ke-16, annal insana la ya'lamul ghaiba, bahwa manusia itu tidak mengetahui perkara yang ghaib. Nah, ini hikmah dilarangnya perempuan yang sudah dicerai untuk meninggalkan rumah. Mungkin di situ ada hikmah di balik itu. Nah, kita enggak tahu. Ya. Yang terakhir, yang ke-17, anal umur biyadillahi ta'ala yuhdisu minna ma yasha ala ma taqdiri hikmah. Maksudnya segala perkara di tangan Allah. Segala urusan, segala perkara di tangan Allah. Allah mengajarkan darinya apa-apa yang Allah kehendaki sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi, khanifidina anzani wa'azakumullah. Kemudian, kita masuk al-ayatu tsaniyah, ayat yang kedua dari ayat-ayat tentang perceraian. Nah, dibawakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-236. Qala Allah Ta'ala, la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu alahunna faridah. Al-Ayah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la junaha, tidak berdosa alaikum atas kalian, in tallaqtumun nisaa, jika kalian menceraikan perempuan, yakni menceraikan istri-istri kalian, malam tamassuhunna, naam, yang belum kalian sentuh, yang belum kalian gauli, tafridulahunna faridhah, atau belum ditentukan untuk mereka maharnya. Nah, jadi tidak mengapa kalau menceraikan istri sekalian selama belum sempat digauli, ya, atau belum ditentukan maharnya. Jadi, Muhammad bin Salih Usaidi rahimahullah, beliau menjelaskan lama kana zawju qad yataharraju min talaq zawjatihi qabla dukhuli biha. Tatkala seorang suami merasa berat untuk menceraikan istrinya sebelum istrinya digauli, wa farad al-mahri laha, dan sebelum ditentukan mahar bayan Allah Ta'ala ladil ayatil karimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di ayat yang mulia ini, annahu laysa al-mahri haraj, tidak mengapa bagi orang itulaki zaujati untuk menceraikan istrinya qabla an yadkhula biha, sebelum gaulinya, qabla an yuqaddira laha mahruha, dan sebelum ditentukan maharnya. Jadi sebelum sudah akad nikah selesai, kemudian belum sempat menggauli istrinya, berubah pikiran. Kemudian diceraikan. Apakah boleh? Sebelum digauli atau sebelum ditentukan maharnya. Nah, artinya sang perempuan yang telah diceraikan ini untuk mengobati kekecewaannya diberikan mut'ah, diberikan pemberian. Nah, diberikan pemberian untuk mengobati kekecewaannya. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Jemaah jawasa terlink ilmar anti kumpulan jima'iha wa qalbi sodakilah. Bolehnya menceraikan perempuan sebelum dikauli dan sebelum ditentukan maharnya. Baik. Yang kedua, taisyiru syariatul Islam. Maksudnya syariat Islam ini. Baik. Yang ketiga, sihatun nikah biduni tasmiyatil mahar. Sahnya pernikahan tanpa menyebutkan berapa besar maharnya. Sahnya pernikahan tanpa menyebutkan berapa besar maharnya. Kalau dalam akad nikah itu sudah ditentukan maharnya, belum dikawin kemudian diceraikan istrinya, maka diberikan separuh dari maharnya. Jadi diberikan separuh dari maharnya jika diceraikan istrinya sebelum dikawli. Ini ikhwan fiddin azali wa azali. Baik, selesai dan ayat-ayat tentang masalah talak. Baik. Dan setelahnya kita masuk min ayatir raj'ah. Tentang ayat-ayat rujuk. Tentang ayat-ayat rujuk. Nah, ini. Baik. Rujuk ini yang akan kita bahas ini adalah dari talak raj'i. Ya, bukan talak bait. Talak satu atau talak dua. Nah, rujuk. Baik. Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Nah, rujuk itu akan terjadi dengan ucapan. Baik. Ucapan apapun, aku kembali kepadamu, aku menjadi suamimu lagi, dan sebaliknya. Atau dengan perbuatan. Ya. Dia kau istrinya, dengan niat rujuk. Nah, itu sudah rujuk. Baik. Tanpa atap lagi. Jika masih dalam masa iddah. Jika masih dalam masa iddah, tanpa adanya akad lagi. Tanpa ada akad yang baru. Nah. Baik. Ya, rujuk ini. Ya. Setelah jatuhnya talak yang sah. Dan pernikahannya juga sah. Dan sudah dikauli, ya. Nah, dan sebelum selesainya masa iddah dan bukan khulu, ya. Bukan khulu. Baik, ini yang kita bahas merujuk, ya. Jadi perceraian dengan talak bukan khulu. Nikahnya nikah yang sahih. Bukan nikah yang batin, sah secara syariat. Dan setelah dikawini istrinya. Dan sebelum selesai masa iddahnya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam min ayati rajah. InsyaAllah kita akan baca dalam pertemuan selanjutnya insyaAllah. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.